seperti ibadah-ibadah yang lain. Taib mumayyiz, yakni ketika anak itu dia beramal, dia punya niat, punya tujuan. Saya mau sholat supaya dapat pahala. Dia sudah paham itu, maka dia sudah mumayyiz, ya. Sah ibadahnya. Kalau dia berbuat sholat, wudhu, itu hanya ikut-ikutan, tidak paham untuk apa tujuannya, jadi dia belum mumayyiz. Taib, qala salis az-zukuriyah. Syarat yang ketiga, azan dan iqamah dilakukan oleh laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati lil fitnati bisautiha. Maka tidak sah azannya perempuan karena mengandung fitnah dari suaranya. Wala minal khunsa li adamil ilmi bikaunihi zakaron. Demikian pula, tidak sah dari azannya orang yang khunsa, banci, ya, punya laki-laki penampilannya misalkan, tetapi sikapnya, sifatnya seperti perempuan, ya. Baik. Qala Rabbi an yakunal adhanu fi waqti sholati. Yang keempat, azan itu dikerjakan pada waktu sholat. Ya, ini sudah masuk waktu sholat. Ya. Qala fala yasihu qabla dukuli waktiha. Tidak sah azan sebelum masuk waktunya. Qala ghairal adhanil awwali lil fajri wal jum'ati. Kecuali azan fajar yang pertama, ya, belum masuk waktu sholat. Demikian pula azan Jumat yang pertama, ya, sebelum masuk waktu sholat. Ya. Fayajuzu qablal waqti, maka keduanya boleh dikerjakan sebelum waktunya. Wa antakunal iqamatu inda iradatil qiyami lis sholati. Kemudian iqamatnya dikerjakan, dilakukan ketika akan ditegakkan sholat. Ya. Qala al-khamis an yakunal adhanu murattaban mutawalian. Kemudian azannya dikerjakan dengan tertib urut, ya, sesuai dengan apa yang datang dalam sunnah mutawalia. Kemudian juga berturut-turut, ya, tidak boleh takbir kemudian diselingi perbuatan lain, baru kemudian baca syahadatain diselingi perbuatan lain, ya. Ini seperti syaratnya wudu, ya, tertib dan muwalah, ya. Qala kama warada bidzalika sunnatu, tertib urut seperti yang datang dalam sunnah. Wa kadzal iqamatu, demikian pula iqamat. Wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adzan wal iqamati. Dan akan datang penjelasannya dalam pembicaraan tentang tata cara adzan dan tata cara iqamat. Baik, qala sadis, syarat yang keenam, an yakunal adzanu wa kadzal iqamatu bil lughatil arabiyyati wa bil alfadil arabiyyati allati waradat biha sunnatu. Azannya, iqamatnya dengan bahasa Arab, dengan lughah arabiyah, dengan lafaz-lafaz bahasa Arab yang datang dengannya sunnah, ya, tidak diterjemahkan, ya, sebagaimana dikerjakan, dilakukan oleh masanya Mustafa Kemal Ataturk, ya, pendiri negara sekuler Turki, ya. Alaihi minallah ma yastahik, ya, sudah binasa orangnya. Taib, tidak boleh siar adzan ditampakkan. Harus dengan bahasa lokal, bahasa daerah. Taib, alhamdulillah sudah kembali sekarang. Qala al-mas'alatu tsalitsah fi sifatil mustahabbati fil muadzin. Masalah yang ketiga, sifat-sifat yang disunnahkan pada seorang muadzin. Qala al-awwal an yakuna adlan amina. Yang pertama, dia seorang yang adil dan terpercaya. Li'annahu mu'tamanun yurja ilaihi fi shalah wa shiyam. Karena dia seorang yang dipercaya, dijadikan rujukan di dalam sholat, ya. Kalau dia azan, maka orang-orang yang mendengar sudah meyakini ini sudah waktunya sholat, ya. Orang yang punya uzur di rumah, maka dia sholat, ya, dengan mendengar azan tadi, ya. Kalau dia tidak terpercaya, ya, maka bisa jadi orang yang di rumah sholat sebelum masuk waktunya. Gitu. Demikianlah ketika puasa, ya, ketika berhenti sahur atau berbuka. Gitu. Qala fala yu'man an yahurrahum bi adhanihi idza lam yakun kadzalik. Maka tidak merasa aman, tertipu dengan azannya dia kalau dia bukan seorang yang adil dan amin, adil dan terpercaya. Taib qala tsani an yakuna balighon aqila. Kemudian disunnahkan muadzin itu seorang yang baligh dan berakal. Wa yasihu adzanu sofi al mumayyiz. Dan sah azannya anak yang masih kecil yang sudah mumayyiz. Taib qala asalis an yakuna aliman bil awqati liyataharraha fayu'adzinu fi awwaliha. Dia mengerti, memahami waktu-waktu sholat, ya, supaya dia bersungguh-sungguh melakukan azan di awal waktunya, ya, masuk waktu segera azan. Gitu. Qala li'annahu illa in lam yakun aliman rubbama ghalata au akhta'a. Karena kalau dia tidak tahu waktu, maka terkadang dia salah atau keliru. Taib qala Rabbi an yakuna sayyitan liyusmi an-nasa. Sayyitan, yakni qawiyyu shaut. Seorang yang kuat suaranya, keras suaranya. Supaya memperdengarkan azan itu kepada manusia. Bisa terdengar sampai jarak yang jauh. Taib qolal khamis an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar, dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar. Taib qolal sadis an yu'adzina mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar, demikian pula ketika berazan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Qala sabi an yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi. Dia jadikan dua jarinya di kedua telinganya. Wa an yudhira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas salati. Kemudian dia memutar wajahnya, memalingkan wajahnya, menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas salat. Wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah, dan ke arah kirinya ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Taib qala thamin an yatarassala fil adhani ay yatamahal wa yahtaral iqamata ay yusri'a fiha, dengan irsal yakni tamhil di jarak, ya, ndak cepat ketika azan, ya. Kemudian sebaliknya ketika komat cepat, ya, menjarak antara satu lafaz dengan yang kedua cepat, ya. Sedangkan azan diberi jeda, ya, sedikit, ya. Taib qala al-masalatu rabi'atu fi sifatil azan wal iqamati. Masalah yang keempat tentang tata cara azan dan iqamat. Qala kaifiyatul azani wal iqamati walahuma kaifiyatun waradat bihan nususun nabawiyah. Maka azan-azan dan iqamat ini memiliki banyak cara yang datang dalam nas-nas nabawi. Wa minha, di antara cara-cara tersebut, maja'a fi hadithi Abi Mahdhurah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul adhana bi nafsihi. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdhurah, ya, riwayat Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW mengajari beliau cara azan. Faqala, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan yang ma'ruf, yang kita ketahui, ya. Ini riwayatnya Abu Mahdhurah, ya. Taib. Qala wa amma sifatul iqamah fahiya. Sedangkan cara iqamat yaitu Taqulu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qala li hadithi Anas radhiyallahu anhu. Ini juga cara iqamat yang sering kita dengar, ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala amara Bilal an yasfa'al adzan. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, yaitu dua kali, ya. Wa an yutiral iqamata illal iqamah, dan mengganjilkan iqamah kecuali lafat qad qamati shalah, ya. Kecuali lafat qad qamat, ya. Qad qamati shalah, ya. Itu al iqamah, ya. Taib. Maka fatakunu kalimatul adzan marratain marratain wa kalimatul iqamati marratan marrah. Maka kata-kata azan, ya, lafat azan itu dua kali, takbirnya, syahadatnya, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, semuanya dua kali, sedangkan iqamat sekali-sekali, ya, illa fi qawlihi qad qamatis shalah fatakunu marratain lil haditsil madhi, ya, taib. Qala fa hadhihi sifatul adzan wal iqamatil mustahabbah. Maka ini tata cara azan yang disunnahkan. Qala li anna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Karena Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, beliau berazan dengan ini dalam keadaan hadir, itu mukim di rumah, atau dalam keadaan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan tata cara adzan yang kedua, wa in raja'a fil adzan. Kalau dia melakukan tarji, ya. Tarji itu mengulang, raja'a kembali, ya. Yaitu pada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia mengucapkan dengan pelan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian keras lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dia pelan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, demikian pula, ya. Keras sekali, pelan sekali, keras lagi, pelan lagi, ya. Itu tarji, ya. Ini juga di antara tata cara azan yang sahih dari sunnah, ya. Qala awsana al-iqamah fala ba'sa, atau dalam iqamah dua kali, ya. Itu juga tidak mengapa. Kenapa? Li'annahu minal ikhtilafil mubah. Karena ini diantara bagian perbedaan yang diperbolehkan. Yang diistilahkan dengan ikhtilaf tanawu. Ya. Ikhtilaf tanawu. Perbedaan karena bermacam-macamnya dalil. Dalilnya ada semua. Gitu. Taib, faidah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad As-Singkiti, perbedaan itu ada empat keadaan, ya. Kalau masing-masing mukhalif punya dalil, satu berpegang dengan dalil, satunya juga berpegang dalil dalam satu masalah, ya. Maka yang demikian tidak masalah, ya. Dia menggunakan dalil A, kita menggunakan dalil B, ya. Satu masalah, maka tidak perlu mau saling menyesatkan, ya. Tidak perlu saling, ini namanya ikhtilaf tanawu tadi, dalilnya banyak, dia menggunakan dalil A, kita menggunakan dalil B, sama-sama sahih, ya, berarti tidak masalah, gitu kan. Nah, kemudian kemungkinan kedua, tidak ada dalil, ya, sama-sama A tidak punya dalil, B tidak punya dalil, berarti dasarnya apa? Ijtihad, ya kan, dia mengikuti ijtihadnya ulama A, ini mengikuti ijtihadnya ulama B. Mungkin bertentangan, ya kan? Mungkin satu menghalalkan, satu mengharamkan, ya kan? Mungkin satu membid'ahkan, satu menganggap sunnah, itu. Nah, kalau sama-sama ijtihad, berarti juga sama seperti tadi. Sama-sama tidak punya dalil, tidak boleh saling menyesatkan, oh, kamu sesat, kamu tidak, ya. sama-sama ijtihad. Rasul sama-sama menyatakan idza hakamal hakim fa in in akhta'a in fa in so fa in kana sawaban falahu ajron. Kalau dia benar ijtihadnya dapat dua pahala, pahala ijtihad dan pahala muwafaqu as-shawab, ya, sesuai dengan kebenaran. Nah, kalau in akhta'a falahu ajrun, kalau dia salah dapat satu pahala, ya, ajru ijtihadi, pahala ijtihadnya dia, ya, sudah berusaha dia, tetapi puncak kemampuannya sampai di situ, gitu, yang dia anggap benar itu, gitu. Maka ini keadaan kedua, perbedaan itu tidak ada dalilnya semua. Dasarnya semuanya ijtihad, maka tidak saling menyalahkan. Ya. Kemudian keadaan ketiga, yang satu punya dalil, satunya tidak. Maka yang tidak punya dalil harus tunduk pada yang punya dalil, harus ikut pada yang punya dalil. Tidak boleh mutakabir, tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa hina mengikuti dalil. Ya. Dalil itu harus diikuti, ya, sebagaimana ungkapan al-haqu dholatul mu'min. Al-haq, ya, yang sesuai dalil itu adalah barang hilangnya seorang mukmin, di mana dia tak ketahui maka diikuti, walaupun barang hilangnya itu ternyata di tangan musuhnya, gitu, ternyata dibawa oleh orang yang berselisih dengan dia, tetapi itu hak, ya, dia tunduk, ya, mengikuti al-haq, ya, taib. Maka itu bentuk tawaduknya dia, ya, tidak sombong, ya, tidak menolak al-haq, gitu. Nah, kemungkinan keempat, dalil pada dia, ya, yang musuhnya tidak punya dalil, berarti musuhnya harus ikut dia, gitu, ya. Tapi itu empat keadaan al-ikhtilaf, ya. Tapi maka harus mengikuti dalil, ya. Nah, ini tadi cara adzan itu diantara ikhtilaf tanawu, ya. Qala wa yustahabu an yaqula fi adzani subhi ba'da hayya 'alal falah, dan disunahkan ketika azan subuh setelah hayya 'alal falah as-shalatu khairun minan naum marratain, ya. Yang ini disebut dengan taswib, ya. Di taklik disebutkan taswib itu maknanya roja'a, roja'a, tetapi secara maknawi, ya. Kalau tarji' yang pertama tadi, sifat tarji' pada azannya pertama tadi, itu lafzi, ya. Lafadznya yang diulang, ya. Asyhadu alla ilaha illallah keras, kemudian asyhadu alla ilaha illallah kecil, ya, pelan. Kemudian asyhadu keras lagi, pelan lagi. Tarji' lafzi. Sedangkan ini taswib, ini bermakna roja'ah, yakni maknawi. Maknanya setelah pertama hayya 'alas shalah, hasungan, ya kan? Ya, himbauan untuk mendatangi sholat. Mari kita sholat. Mari kita mendatangi keberuntungan. Nah, kemudian setelah itu, kembali memberi semangat. As-sholatu khairun minan naum. Ya, sholat itu lebih baik dari tidur. Nah, ini bentuk apa? Hasun lagi, ya kan? Hasungan lagi, gitu. Ini tarjik dari sisi makna, gitu. Ya, taib. Qala lima rawa Abu Mahdura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairun minan naum. Nah, di antara sedikit perbedaan, sebagian ulama menyatakan as-salatu khairun minan naum itu pada azan subuh, ya, azan kedua, ya. Sebagian memahami ini pada azan pertama untuk membangunkan orang tidur, gitu kan. Nah, itu di antara tadi ikhtilaf paham, ya, perbedaan dalam memahami dalil. Maka yang demikian juga tidak mengharuskan menyesatkan satu dengan yang lain, gitu, ya. Taib. Qalal masalatul khamisah ma yaqulu sami'ul mu'adzani wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang diucapkan orang yang mendengar adzan dan apa yang dia berdoa dengannya setelahnya. Qala yustahabu liman samial adzana an yaqula misla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Li hadisi Abi Sa'idin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Idza sami'tumun nida'a faqulu misla ma yaqulul muadzin illa fil hay'alataini. Hay'alah itu hay'alah shalah dan hay'alah falah, ya. Fa yusra'u li sami'il adzan an yaqula la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini namanya hauqalah, ya. Kalau hay'alah shalah tadi hay'alah, ya. Ini singkatannya, ya. Hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Akibat qaulil muadzin, setelah ucapan muadzin. Qala akibat qaulil muadzin hayya 'alas shalah wa kadza akibat qaulihi hayya 'alal falah, ya. Itu setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Qala li hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi dzalika. Qala wa idza qala al muadzinu fi salati subhi fi salati subhi as-salatu khairum minan naum fa innal mustami'a yaqulu mislahu, ya. Maka kalau muadzin mengucapkan hayya as-salatu khairum minan naum, maka yang mendengar mengucapkan yang semisalnya berdasarkan keumuman hadis Abu Sa'id tadi. Wala yusannu dzalika indal iqamah, dan tidak disunnahkan ketika iqamah. Yani iqamah subuh, ya. Tsumma yusholli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqul, kemudian selesai azannya bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilatal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan allati wa'atta. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang berdoa dengan ini setiap selesai azan, halat lahu syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga di antara amalan yang mudah, ya, ringan, tetapi pahalanya sangat besar, ya, sebagaimana zikir setelah wudu kemarin, ya. Setelah azan juga fadilah yang luar biasa bagi seorang hamba mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib qala al-babu salis fi mawaqitish shalah, ya. Bab yang ketiga dari kitab shalah tentang waktu-waktu salat. Qala shalawatul mafrudatu khamsun fil yaumi wal lailati. Shalawat-shalat yang diwajibkan itu 5 kali sehari semalam. Likulli salatin minha waqtun muhaddatun haddadahu syar'u. Masing-masing salat memiliki waktu yang ditetapkan oleh syariat. Qala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat-salat itu atas kaum mukminin terdapat waktu-waktu yang telah ditetapkan. Qala ya'ni mafrudun fi awqatin muhaddadatin, yaitu diwajibkan di waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Maka kalau waktu awal dan akhirnya sudah ditetapkan, fala tujzi'u sholatu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah melakukan sholat sebelum masuk waktunya atau setelah keluar waktunya tanpa udzur, ya. Qala wa hadhil mawaqitu al-aslu fiha hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Maka dalil dari waktu-waktu sholat ini adalah hadis Ibnu Umar. Qala waqata waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru. Waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir, ya. Matahari tergelincir dari tengah-tengah langit, ya. Yakni dia sudah punya bayangan di sebelah timurnya, ya. Bayangannya sudah berubah ke sebelah timur. Yang semula terbit dari timur, bayangannya itu di barat, ya. Bayangan matahari ke arah barat. Kemudian ketika di tengah, bayangannya berhenti, ya. Bayangannya di tengah, tidak punya bayangan benda itu. Kemudian ketika sudah tergelincir, zawal, maka dia punya bayangan ke arah timur. Nah, ketika muncul bayangan ke arah timur, maka itu zawalu syamsi. Dukhulu waqti dukhulu waktu zuhri, masuknya waktu zuhur, ya. Sampai bayangan itu sama tingginya dengan bendanya, ya. Karena dilur rojul katulihi, sampai tingginya benda itu sama dengan bayangannya. Bayangannya sama dengan bendanya. Bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter, ya. Taib itu secara umum, ya. Nanti dalam kitab lain atau pembahasan lebih panjang ada namanya fai'ul zawal, ya. Taib selama belum masuk waktu asar, kalau bayangan sudah sama dengan bedanya, maka masuk waktu asar, ya. Keluar waktu zuhur. Qala wa waqtul asri malam tasfara syams, dan waktu asar itu sampai matahari menguning, ya. Ini waktu ikhtiari, ya, waktu ikhtiar, ya. Seorang hamba masih punya pilihan melaksanakan sholat atau belum, ya, jika tidak wajib jamaah, ya. Baik. Nah, waktu itirori sampai terbenamnya matahari, ya, waktu itiror sampai terbenam, ya. Qala wa waktu sholatil maghribi malam yaghibi syafaqu, dan waktu sholat maghrib setelah tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaq, ya, warna ufuk merah yang ada di barat, ya, warna merah, warna ufuk yang ada di barat setelah tenggelamnya matahari, kalau hilang maka sudah habis waktu maghrib. Qala waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam, ya, itu dihitung mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar dibagi dua, ya. Nah, hasilnya itu tengah malam. Hasilnya itu akhir sholat, waktu sholat isya. Ini waktu ikhtiari, sama dengan waktu asar tadi, ada dua waktu, ya. Waktu ikhtiari dan waktu itirorinya sampai masuk waktu subuh. Nah, taib, ini waktu sholat isya, ya. Qala waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syams, dan waktu sholat subuh sejak terbitnya fajar, itu fajar shadiq yang membentang dari utara ke selatan, ya, horizontal cahayanya bertambah lama, bertambah terang, ya, berbeda dengan fajar kadhib yang arahnya vertikal ke atas, ya, cahayanya ke atas, semakin lama semakin gelap, ya, hilang, ya. Nah, jarak antara fajar kadhib dan shadiq ini antara sulusa'ah, ya, sepertiga jam, ya. Itu 20 menitan, ya. 20 seperempat sampai 20 menit, ya. Itu jarak fajar kadhib dan fajar shadiq. Kalau setelah banyak lampu sekarang ini sulit, ya, untuk melihat fajar itu. Di daerah yang masih gelap, ya, tidak ada lampu-lampu yang banyak, itu mudah untuk melihatnya. Taib, ini asal, yaitu dalil, ya, waktu-waktu sholat. Hadis Ibnu Umar. Qala fa salatu dhuhri yabda'u waktuha bizawali syamsi ay mailuha ya'an kabiti sama ila jihatil maghribi. Waktu sholat duhur dimulai ketika tergelincirnya matahari, yaitu condongnya matahari itu ke arah langit bagian barat, ya. Langit ke arah barat, itu tadi tandanya bayangan benda itu berada di sebelah timurnya, ya. Wayam tadu waktuha ila an yasira dhillu kulli syai'in misluhu fitul. Kemudian waktu zuhur ini berlanjut sampai bayangan benda sama seperti panjang bendanya. Qalau yustahabu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan seluruh waktu sholat-sholat tadi semuanya disunnahkan untuk menyegerakan di awal waktunya. Ketika masuk maka disunnahkan segera menegakkan sholat. Qala illa idza stadal har, kecuali sholat zuhur ketika panasnya sangat, ya, musim kemarau, ya, atau musim panas di negeri yang 4 musim. Maka fayustahabu ta'khiruha ilal ibrod. Maka disunahkan waktu zuhur itu ditunda sampai cuaca mendingin, ya, sampai suhunya dingin, ya, tidak terlalu panas, ya, tidak di puncak panasnya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza shaddal harru fa'bridu bis sholati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Jika panas menyengat, ya sangat menyengat, maka tunggulah sampai dingin untuk sholat zuhur. Karena sesungguhnya panas yang sangat itu merupakan uap dari jahannam. Ya. Taib qala sholatul asri. Yabda waktuha min nihayati waktu zuhri. Dan sholat asar dimulai waktunya sejak berakhirnya waktu zuhur. Ay, min sayru roti dhilli kulli syai'in mislahu. Yaitu mulai bayangan segala sesuatu, bayangan benda, menjadi seperti panjang bendanya, yaitu sama panjangnya. Bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter. Berarti sudah keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Qalau yantahi bi ghurubi syams, ya, dan berakhir sampai tenggelam matahari. Qala ay inda akhiril isfirar, yaitu di akhir matahari itu menjadi warnanya menguning, ya, menjadi cahayanya sudah redup, ya, kuning, ya. Qala wa yusanu ta'jiluha fi awalil waqti, dan disunahkan untuk menyegerakan di awal waktu. Qala wa hiya shalatul wustallati nassallahu alaiha fi qoulihi ta'ala. Dan salat asar itu adalah yang juga disebut dengan salatul wusta yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 238. Qala hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan sholat wusta, ya. Ini atful am alal khos, ya. Menunjukkan pentingnya perkara yang khusus tadi. Dia sudah masuk ke dalam sholat, ya. Tetapi disebutkan lagi wa sholatil wusta dan sholat wusta, jagalah itu. Ini menunjukkan pentingnya sholat asar itu, ya. Karena kebanyakannya manusia lalai, waktunya sangat enak untuk bekerja, untuk berbuat aktivitas, karena matahari sudah redup, sudah tidak panas, ya. Mungkin orang sudah di tengah-tengah pekerjaan dia, ya, berat untuk meninggalkannya itu. Maka datang hasungan secara khusus untuk menjaganya, ya. Tapi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga memerintahkan qala wa qad amara nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati alaiha faqala. Dan sungguh Rasul juga memerintahkan untuk menjaga sholat wusta ini, sholat asr. Faqala man fatadhu sholatul asri faka'annama wutiro ahlahu wa malahu. Ya. Orang yang kehilangan sholat asr, ya, terlewatkan dari sholat asr, ya, tidak sholat asr, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya semuanya. Ya. Hilang keluarganya. Hilang satu saja sudah luar biasa sedihnya, ya, seseorang kehilangan anaknya satu misalkan, istrinya, ya, maka lebih-lebih ini ahlahu, keluarganya semuanya, wa malahu, dan kan hartanya semuanya hilang. Ini orang yang kehilangan sholat asar, ya. Qala qala aidan man tarakal asra faqad habita amaluhu. Demikian pula dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, orang yang meninggalkan sholat asar maka sungguh gugur amalannya. Ya. Taib, qala waktu sholatil maghrib min hurufi syamsi ila maghribi syafaqi al-ahmari. Dan waktu sholat maghrib dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaq yang berwarna merah, yaitu cahaya ufuk yang merah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waktu salatil maghribi malam yaghibi syafaq wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin Malam yu'akhirul maghriba hatta tastabiqun nujumu. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai muncul bintang-bintang di langit. Ya. Qala ila lailatal muzdalifati lil muhrimi bil haji, kecuali pada malam muzdalifah, ya, untuk jamaah haji. Ya. Maka disunnahkan fayusanu ta'khiruha hatta tusalla ma'al isya jam'a ta'khirin, ya. Disunnahkan untuk diakhirkan jamak dengan sholat isya, ya, ketika jamaah haji keluar dari Arafah, ya, menuju Muzdalifah, ya, selesai mereka wukuf, ya. Qala amma sholatul isya fayabda'u waktuha min maghribi syafaqil ahmar ila nisfil laili. Sedangkan sholat isya dimulai waktunya dari hilangnya syafaq merah tadi, ufuk merah, sampai pertengahan malam. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Itu tadi, pertengahan malam itu enggak mesti tanggal jam 12, ya. Jam tenggelamnya matahari, ya. Misalkan jam 6 tenggelam matahari, yaitu waktu masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh, ya. Misalkan jam 4 ya, masuk waktu subuh, ya. Maka jam 6 sampai jam 4 itu berarti 12, 10, 10 jam. 10 jam dibagi 2, ya kan? Berarti 5 jam. Berarti jam 6 ditambah 5, itu pertengahan malam. Berarti jam 11. Jam 11 malam sudah berakhir waktu isya. Maka tidak boleh seseorang ketika waktu isya, ah, nanti dulu, tidur dulu, waktu isya panjang. Ya. Kemudian dia tidur sampai kelewat tengah malam. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kecuali kalau dia lupa misalkan. Ya. Ternyata belum sholat isya tadi. Sudah masuk lebih pertengahan malam, ya. Tetapi belum masuk subuh, maka dia masih punya waktu sholat isya. Itu waktu itiror, ya. Waktu yang doruri. Ya, ini maksudnya ketika dia ingat, langsung bersholat, tidak boleh nunggu lagi. Oh, masih subuhnya masih lama, tidak boleh. Ini sudah masuk waktu itiror, tidak boleh ditunda. Kalau waktu ikhtiar tadi, ya, dia punya uzur, tidak sholat jamaah misalkan, ya sudah nanti aja setengah 11 ya, misalkan. Kalau dia yakin kerjakan setengah 11 enggak apa-apa ya. Itu masih waktu ikhtiar ya. Baik. Ini waktu sholat isya. Qala yustahabu ta'khiruha ila akhiril waqtil muhtari ma lam takun masyaqqatan ya. Dan isya ini sama seperti sholat duhur ketika panas tadi, disunahkan untuk diakhirkan ya. Karena semakin walam waktu itu, maka semakin baik seorang hamba beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Keadaan lingkungan, keadaan jiwa dia sudah sukun, ya, sudah tenang, sudah tentram. Ya kan? Semakin malam kesibukan yang ada di pikiran dia, pekerjaan siang hari tadi, sudah semakin mendep, gitu, sudah tenang pikiran dia. Gitu. Nah, ketika itu lebih bagus dia untuk beribadah, ya. Baik, maka sholat di akhir malam itu lebih lebih baik, ya. Nah, demikianlah sholat isya lebih baik di akhir waktu jika tidak menimbulkan masakoh bagi jamaah, ya. Kalau ikrahun naum qablaha dan dibenci tidur sebelum sholat isya, wal haditsa ba'daha li ghairi maslahatin, dan perbincangan setelah sholat isya tanpa ada maslahat, ya, ngomong ke timur ke barat, ya, ke utara ke selatan, kalau disarikan ucapannya itu semuanya tidak ada yang berfaedah. Nah, ini tidak dibenci itu, ya, ngomong panjang lebar tidak ada faedahnya sama sekali gitu. Qala li hadits Abi Barza radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Ya. Baik, artinya Qala wa waktu sholatil fajri min tulu'il fajri sani ila tulu'is syams. Dan sholat, waktu sholat subuh, sejak terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shodik tadi, yang sebelumnya ada fajar kadhib, ya, yang jaraknya kurang lebih sepertiga jam tadi, ya 20 menitan, sampai terbit matahari. Wa yustahabu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajr. Dan disunahkan untuk menyegerakan ketika telah pasti terbitnya fajar. Ya. Taib khilafan lil Hanafiyah, ya berbeda dengan mazhab Hanafi. Hanafi lebih menyenangi sholat ketika sudah terang, ya sudah fajarnya sudah merata, ya sinar fajarnya sudah terang. Ya. Qala hadhihi al awqatul lati yusra'u ada'u shalawatil khamsi fiha. Maka inilah waktu-waktu yang disyariatkan sholat-sholat itu ditegakkan di dalamnya. Fayajibu alal muslimina at-taqayyuda bidzalika. Maka wajib seorang muslim untuk berpegang dengannya. Wal muhafazatu 'alaiha fi waqtiha, menjaganya salat-salat tersebut pada waktunya. Wa tarka ta'khiriha, meninggalkan mengakhir-akhirkan salat. Li'anna Allah ta'ala alladziina yu'akhirunaha an waqtiha faqala ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Allah Ta'ala berfirman, fawailu lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka sampai keluar waktunya, ya. Qala wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adau salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka diganti setelah mereka satu generasi yang menyanyiakan sholat, tidak seperti generasi sebelumnya, wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka kelak mereka akan dilemparkan ke dalam azab yang pedih. Qala wal ghayy huwal azabu syadidul mudha'afu wasyarru wal khaybatu fi jahannama iyadzan billah. Al ghayy adalah azab yang sangat pedih, yang berlipat-lipat, ya, kejelekan, kecelakaan yang ada dalam jahannam wal iyadzu billah. Qala wa ta'u shalawati fi awqatiha min ahabbil a'mali ilallah wa afdaliha. Dan menunaikan salat pada waktunya itu termasuk dari amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling utama. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah? Qala sholatu ala waktiha. Rasul ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? As-sholatu ala waktiha, ya. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Nah, disebutkan di antara faedah di sini huruf jernya ala, ya. Ala itu bermakna al-ulu, ya, atas, ya. Yakni di awal waktunya. Di waktu yang paling awal. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini salat ala as-salatu ala waktiha ini didahulukan daripada jihad fisabilillah, ya. Lebih didahulukan daripada jihad fisabilillah, ya. Taib. Ini mawaqit as-salah, ya. Qala al-babu rabi fi syuruti sholati wa arkanuha wa adillatu dzalika wa hukmu tarikiha. Bab yang keempat tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan dalilnya, dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Qala fihi masailu al-masalatul ula fi adadi sholawatil maktubati. Masalah yang pertama tentang jumlah bilangan sholat-sholat wajib. Qala adadu sholawatil maktubati khamsun. Sholat, bilangan sholat-sholat yang wajib itu hanya lima. Wahyal fajru wa zuhru wal asru wal maghribu wal isya. Wahya mujma'un alaiha. Ini perkara yang ijma'. Wa qad dalla 'ala dzalika haditsu Thalhah ibni Ubaidillah anna Arabiyan qala ya Rasulullah madza furida 'alayya minas salati qala khamsu salawatin fil yaumi wal lailati al hadits. Seorang badui bertanya, ya Rasulullah, atasku. Maka Rasul menjawab, 5 kali sholat sehari semalam. Ya. Qala wa hadithu Anas radhiyallahu anhu bi kisati rajul min ahlil badiyah. Demikianlah hadis Anas tentang seorang laki-laki badui juga. Wa qalihi li Nabi SAW, laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Ya. Bahwasanya utusanmu, yakni sahabi yang diutus oleh Rasul untuk berdakwah, menyampaikan kepada dia bahwasanya utusanmu menyangka engkau mewajibkan, yakni wajib atas kami sholat 5 waktu sehari semalam. Qala Rasulullah SAW, sodako, ya, al-hadis. Maka Rasul membenarkan, iya, benar dia. Yakni, kewajiban sholat sehari semalam itu 5 kali sholat. Qalal masalatu tsaniyah ala man tajibu. Masalah yang kedua, siapa yang wajib sholat? Qala tajibu alal muslimil balighil aqili ghairal haidi wan nufasa. Wajib atas orang muslim yang balig berakal selain orang muslimah yang haid dan nifas. Qala wa yu'maru biha sabiyyu idza balagha 7 sinin. Dan anak kecil kalau sudah mencapai 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Wa yudrabu 'alaiha li asrin, dan dipukul karena sholat kalau tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Ya. Ya, pukulan ini maksudnya pukulan pendidikan, ya, bukan untuk menyakiti, bukan untuk melampiaskan kemarahan, ya, tetapi untuk mendidik anak tersebut, ya, untuk menunjukkan ke benak anak tadi bahwasanya sholat itu perkara penting, ya. Kalau tidak mau sholat, ya, bapak tega mukul kamu gitu, ya. Ada apa? Terfahami anak tadi memahami pentingnya sholat sehingga abinya sampai marah sedemikian rupa kalau dia tidak sholat itu, ya. Ditanamkan tentang pentingnya sholat tadi gitu. Tidak melukai, tidak sampai membekas pukulannya, tidak di wajahnya, ya. Baik dengan pukulan pendidikan. Qala li hadithi rafi al-qalamu an thalathatin fa dzakara minha wa anisabi hatta yahtalim. Baik, wadih ini berulang-ulang, ya. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li asrin wa farriqu bainahum fil madaji'i. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka karena sholat pada usia 10 tahun dan pisahkan ranjang mereka, tempat tidur mereka, ya. Kasih batas pada usia 10 tahun. Ya. Baik, ini adab Islami, ya, dalam mendidik anak. Qalal masalatu salisatu fi syurutiha wa syurutuha tis'atun. Tentang syarat-syaratnya salat, syaratnya ada 9. Qalal al-awwal al-islamu fala tasihu min kafirin li butlani amalihi. Yang pertama syaratnya Islam, tidak sah dari orang kafir. Baik, tetapi kafir diazab karena meninggalkan sholat, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Ya. Qala tsani al-aqlu, syarat yang kedua, berakal. Fala tasihu min majnunin li adami taklifihi. Tidak sah dari orang yang gila karena dia tidak diberi beban. Qala atsalis al-bulu. Fala tajibu ala sabi hatta yablugho. Syarat yang ketiga, sudah balig tidak wajib pada anak yang belum balig. Ya. Tanda-tanda balig sudah lewat di awal. Ya. Walakin yu'mar biha li sab'in wa yudrab 'alaiha li asrin. Tetapi dididik anak itu diperintahkan sholat pada usia 7 tahun untuk membiasakan kebaikan dan dipukul dengan pukulan pendidikan, ya bukan pukulan untuk menyakiti pada usia 10 tahun. Li hadithi muru auladakum bis sholati sab'in al hadis. Qala Rabi at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrati. Syarat yang keempat, bersuci dari dua hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil, atau hadas yang harus dihilangkan dengan wudu atau dengan mandi ma'al qudrah jika ada kemampuan, ya. Kalau tidak mampu, maka gugur, ya, kewajiban ini. La wajibah ma'al ajzi, tidak ada kewajiban jika seseorang itu ajz, tidak mampu, ya. Qala li qalihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ibnu Umar la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa toharoh, ya, jika tidak bersuci. Taib qala al-khamis dukhulul waqti li sholatil muaqqatati. Syarat yang kelima, masuknya waktu, ya, pada sholat-sholat yang sudah ditetapkan waktunya tadi. Liqaulihi ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin pada waktu-waktunya. Wali hadis Jibril hina amman nabiyya bis salawatil khamsi thumma qala. Demikian pula berdasarkan hadis Jibril alaihi salam ketika beliau mengimami Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan waktu-waktu sholat. Thumma qala, beliau datang di hari pertama sholat di awal waktu, ya. Di hari kedua sholat di akhir waktu, ya. Kemudian setelah itu Jibril berkata, ma baina hadainil waqtaini waqtun. Antara dua waktu ini, waktu awal dan waktu akhir tadi, itulah waktunya sholat, ya. Maka fala tasihu sholatu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujihi, demikian pula tidak sah setelah keluarnya waktunya. Illa li udhrin, kecuali karena dia ada uzur, ya, di jamak takdim atau jamak takhir, ya. Jamak takdim belum masuk waktunya, sudah sholat. Jamak takhir sudah keluar waktunya, ya, sholat di waktu sholat yang kedua, ya. Taib qala sadis, satrul aurati ma'al kudrati bisyai'in la yasiful basharah. Yang keenam, menutupi aurat dengan kemampuan, yaitu jika dia mampu. Kalau tidak mampu, berarti gugur kewajiban ini, ya. Dengan sesuatu yang tidak mensifati kulit. La yasiful basharah, yakni la yadharu launul jildi, ya. Warna kulitnya tidak nampak, ya. Dia sudah pakai baju, tetapi kulitnya masih kelihatan, warna kulitnya masih nampak. Maka yang demikian belum menutup aurat, ya. Qala liqaulihi ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah Ta'ala berfirman, wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali akan ke masjid, yakni setiap kali akan sholat. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memerintahkan untuk ahdu zina, ya, mengambil perhiasan. Maka zina ini lebih daripada sekedar menutup aurat, ya. Maka dia menggunakan, disebutkan di antara penafsirannya adalah dengan izar, ya, dan pakai gamis, ya, pakaian yang menutupi aurat dengan sempurna, ya. Baik, kemudian dengan penutup kepala, ya. Qala wa qalu sallallahu alaihi la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Demikian pula sabda Rasul, Allah tidak menerima sholatnya wanita yang sudah dewasa, sudah haid, kecuali dengan khimar, yaitu penutup auratnya. Qala wa auratur rajulil balighi ma baina surrati war rukbati. Dan auratnya laki-laki yang sudah balig itu antara pusar dan lutut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jabirin radhiyallahu anhu, idza shallaita fi thawbin wahidin fa in kana wasi'an fatahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jika engkau salat dengan satu pakaian, kain satu lembar, maka jika kainnya lepas, kainnya lebar, maka gunakan untuk iltihaf, ya, untuk menutup bagian atas dan bawah tubuhmu, ya. Wa in kana dhayyikan, kalau kainnya itu satu lembar kecil, ya, maka sempit, gunakan untuk itizar. Itizar itu menutup tubuh bagian bawah, ya. Taib, yakni itu tadi antara pusar dan lututnya gitu. Qala wal aula wal afdal an yaj'ala ala atikihi syai'an minatiyab, dan yang lebih utama dia tutupi pundaknya dengan pakaian, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rajula an yusalli fi tsaubi laisa ala atikihi minhu syai'un. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat dengan pakaian yang di pundaknya tidak ada penutupnya, ya. Dia pakai pakaian tetapi pundaknya kelihatan gitu. Baik. Wal mar'atu kulluha auratun illa wajhaha wa kafaiha. Sedangkan wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan di dalam sholat, ya. Ini aurat dalam sholat, ya. Illa idza sholat amamal ajanib au ghairul maharim. Kecuali kalau dia sholat di tempat umum, sholat id misalkan di tanah lapang, ya. Taib, antara dia dengan jamaah laki-laki tidak ada penutupnya, ya. Maka fa innaha tughatti kulla syai'in, maka wanita tadi yang sholat dia tutup seluruh tubuhnya, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu auratun, karena Rasul bersabda wanita itu aurat, ya, yakni tubuhnya dari atas sampai kepala semuanya, dari atas sampai kaki semuanya aurat gitu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi himar. Demikian pula sabda Rasul, Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah dewasa kecuali dengan himar, yaitu penutup tubuh dia. Qala asabi ijtima ijtinabu najasati fi badanihi wa taubihi wa buk'atihi. Ai maka nasolatihi mal kudroh. Syarat yang ketujuh, menjauhkan najis dari badan, pakaian, dan tempat sholat dia. Ini juga jika punya kemampuan. Yakni, kalau tidak mampu, ya, dia tidak punya baju kecuali ada najisnya misalkan, atau tidak punya tempat untuk sholat kecuali ada najisnya, maka boleh dia sholat di situ, ya. Liqauli ta'ala wa thiyabaka fatahhir, karena firman Allah Ta'ala, dan pakaianmu maka sucikanlah. Qala wa qalu sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul fa inna amata 'adzabil qabri minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikanlah dari kencing, ya. Bersucilah kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu sebabnya karena kencing, ya. Najis kencing. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li asma fi damil haid yusibu tsaub. Demikian pula sabda Rasul kepada Asma tentang darah haid yang mengenai pakaian, qala tahuttuhu tsumma taqrusuhu bil ma tsumma tamdahuhu tsumma tusalli bi. Engkau mengeriknya, kemudian mengujeknya dengan air, kemudian engkau siram dengan air, kemudian engkau sholat dengannya. Taib, ini kewajiban mensucikan pakaian. Waliqali sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad balal arabiyyu fil masjid. Kemudian dalil mensucikan tempat sholat. Rasul bersabda kepada para sahabat ketika badui kencing di masjid, qala ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Tuangkan pada air kencingnya itu air satu timba, ya, untuk mengalahkan najisnya air kencing tadi. Qala athamin, syarat yang ke-8, istiqbalul qiblati mal qudrah, menghadap kiblat, ya, jika mampu, ya. Liqauli ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wali hadithi, idza kumta ila salati fasbihil wudu'a thumma astaqbilil qiblah. Demikian pula sabda Rasul kepada orang yang salah salatnya, ya. Jika engkau akan salat, maka sempurnakan wudu, kemudian menghadaplah kiblat. Baik, syartu atasi an-niyatu, syarat yang kesembilan yang terakhir adalah niat. Qala wala tasqutu bihalin. Nah, kalau niat ini ndak gugur apapun keadaannya, ya. Kalau toharoh dari najis tadi, kalau ndak mampu maka boleh. Demikian pula menghadap kiblat, kalau ndak mampu maka gugur. Tetapi niat ini ndak pernah gugur karena dia amalan hati, ya. Qala li hadisi Umar, innamal a'malu binniyat wa mahalluhal qalbu. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya dan tempatnya niat itu di dalam hati. Wa haqiqatuha al-azmu ala syai'i, dan hakikat niat itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau seseorang berazam ingin berbuat sesuatu walaupun tidak mengucapkan, berarti dia sudah berniat. Qala wa la yusra at-talaffuzu biha, tidak disyariatkan untuk melafadzkannya. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha, karena Rasul tidak melafadzkannya. Wa lam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik. Demikian pula tidak ada dalil yang menyebutkan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Taib qalal masalatur rabi'ah fi arkaniha, masalah yang keempat tentang rukun-rukun salat. Qala al arkan hiya ma tatakawanu minhal ibadat. Rukun itu adalah sesuatu yang terbangun dengannya ibadah-ibadah. Wala tasihul ibadatu illa biha, yang ibadah itu tidak sah kecuali dengan rukun-rukunnya. Qala wal farqu bainaha wa baina syurut, dan perbedaan antara rukun dan syarat, sama-sama wajib, ya. Bedanya adalah anna syarta yataqaddamu alal ibadati wa yastamirru ma'ahu, ya. Syarat itu mendahului ibadah dan dia terus berada bersama ibadah tadi, ya. Seperti toharoh tadi, dia sebelum sholat harus toharoh dulu dan dia harus ada bersama dengan sholatnya. Kalau di tengah-tengah sholat toharohnya batal, maka sholatnya juga batal, gitu. Ini wayastamiru ma'ahu. Wa ammal arkan, sedangkan rukun, fahiyallati tastamilu alaihal ibadatu min akwalin wa afalin. Rukun adalah apa yang terkandung padanya ibadah itu sendiri, dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, ya. Atau yang diungkap dengan ungkapan mahiyatus syai, ya kan, rukun itu mahiyahnya sesuatu, ya. Rukun itu ya sesuatu itu sendiri, salat itu ya berdiri, ruku, nah itu rukun gitu. Qala wa arkanuha arba'ata asyara ruknan, la tasqutu amdan wala sahwan wala jahla wa bayanuha kama yali. Dan rukun salat itu ada 14. Tidak gugur rukun-rukun ini jika ditinggalkan dengan sengaja atau lupa atau bodoh, ya. Tidak boleh, harus didatangkan. Qala al awal al-qiyam, rukun yang pertama adalah berdiri. Fil fardi alal qadiri muntasiba, pada sholat yang wajib bagi orang yang mampu berdiri dengan tegak, ya. Maka dia berdiri. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, karena firman Allah Ta'ala, dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa liqaulihi ta'ala li Imran ibn Husain, shalli qa'ima fa illam tastati fa qa'ida fa illam tastati fa ala jam. Salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk, jika kamu tidak mampu duduk maka salat di atas pembaringan, ya. Fa in tarakal qiyama fil faridati li udrin kamaratin wa khaufin wa ghairi dzalika Fa innahu yu'dharu bidzalika. Maka kalau seorang meninggalkan berdiri pada sholat wajib karena uzur, seperti sakit, atau ketakutan, atau yang lainnya dari uzur, maka dia diberi uzur. Qala wa yusalli hasaba halihi qa'idan au ala jambi. Maka dia sholat, boleh sholat sesuai dengan keadaan dia, dengan duduk atau di atas pembaringan dia. Qala amma sholatun nafilati, sedangkan sholat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laisa rukna. Maka berdiri pada sholat sunnah itu hukumnya juga sunnah, bukan rukun sholat. Lakinna sholatal qa'imi fiha afdalu min sholatil qa'idi. Akan tetapi, sholat sunnahnya orang yang berdiri itu lebih mulia dibanding sholat dengan duduk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sholatul qa'idi ala nisfi min sholatil qa'imi. Sholatnya orang yang duduk itu setengah dari sholatnya orang yang berdiri. Ya. Ini sholat sunnah. Kalau tidak ada uzur, ya. Kalau dia biasa sholat berdiri, nah qadarullah dia sakit, tidak bisa berdiri, sholatnya dengan duduk, maka dia tetap dapat pahala sholatnya orang yang berdiri, ya. Pahalanya tidak setengah, ya. Karena dia duduk karena uzur, ya. Taib qala tsani takbiratul ihram fi awwaliha. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ini disebut takbiratul ihram karena dia yang mengharamkan apa yang boleh sebelum sholat. Ketika takbir tadi sudah haram hukumnya dilakukan setelah takbir itu, ya. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, ya. Yakni yang sebelumnya boleh, ketika sudah takbir ini maka tidak boleh, ya, seperti makan, minum, berbicara, ya, perbuatan-perbuatan yang selain sholat tidak boleh lagi, gitu. Wahia qawlu Allahu Akbar, itu lafat Allahu Akbar tidak boleh dengan lafat yang lain, walaupun maknanya sama, ya, walaupun maknanya sama, ya, Allahu A'zam misalkan, ya, Allahu Ajal, ya, tidak boleh. Harus takbir Allahu Akbar. La yajzi'uhu ghairuha. Tidak sah dengan lafaz yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii'i shalah, idza qumta ila sholati fakabbir. Sabda Rasul kepada orang yang salatnya keliru, jika kamu berdiri maka salatlah, maka takbirlah, ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam tahrimu hatakbir wa tahlilu hataslim. Fala tan'aqidu sholatu biduni takbir. Maka tidak sah, tidak terlaksana sholat tanpa ada takbir. Ya. Maka demikian pula orang yang ketinggalan, misalkan masbuk, ya, imamnya sudah ruku, ya, maka dia takbir dulu, ya, takbiratul ihram masuk, kemudian ruku. Ya. Maka kalau dia tidak takbir intikal, ya, sekali takbir masuk sholat Allahu Akbar, kemudian ruku, maka boleh. Ya. Kalau dia takbir kedua, ya, Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian takbir kedua takbir untuk ruku, maka yang demikian juga bagus, ya. Tapi cukup satu kali takbir takbiratul ihram. Kalau dia tidak takbiratul ihram, maka walaupun dia ikut ruku bersama imam, maka dia belum masuk sholat. Ya. Berarti dia tidak sah sholatnya. Harus takbir, ya. Tidak harus keras, ya. Walaupun pelan, ya. Ya, seperti takbirnya makmum, ya. Taib. Qala asalis qiraatul fatihati murattabatan fi kulli rakatin. Rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah dengan tertib, ya, urut ayatnya, ayat 1, 2, 3 dan seterusnya pada setiap rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Berdasarkan sabda Rasul, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini umum, makmum maupun imam. Sholat jahriyah maupun tidak, ya. Kalau istatsna min dzalikal masbuk, nah dikecualikan orang yang masbuk tadi, orang yang masuk masjid imamnya sudah ruku. Idza adrakal imama raqi'a au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan mahu min qiraatil Fatihah. Jika dia mendapati imamnya sudah rukuk, ya. Nah, mungkin dia berdiri dulu baca Al-Fatihah, ya. Ketinggalan imamnya dia, ya kan? Atau dia mendapati imam belum rukuk, tapi sudah di akhir, ya, sudah selesai baca, sudah mau rukuk. Dia tidak punya waktu untuk berdiri, tetap berdiri membaca Al-Fatihah. Maka dia harus ikut imamnya, ya, karena wajib mengikuti imam itu. Taib. Qala wa kadzal ma'mum fil jahriyati. Demikian pula makmum pada sholat jahriyah, ya. Yustathna min qira'atiha, maka dikecualikan dari membaca Al-Fatihah ini tiga keadaan tadi, ya. Lakinna law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula akhdhan bil ahwati. Akan tetapi, walaupun jahriyah, kalau dia membaca Al-Fatihah ketika imamnya berhenti, ya, atau ketika imamnya sedang membaca, maka yang demikian lebih utama dalam rangka untuk berhati-hati, ya. Taib. Qala Rabbi ar-ruku' fi kulli rak'atin. Rukun yang keempat, ruku' pada setiap rakaat. Liqali ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Liqali qalihi sallallahu alaihi wasallam tsumma rak'a hatta tatma'inna raki'a. Ya. Kemudian rukuklah sampai tumakninah rukuknya. Ya. Tumakninah itu dengan dia memiliki waktu yang cukup untuk membaca satu kali zikir. Ya. Zikir rukuk, zikir bangkit dari rukuk, ya, zikir sujud. Ya. Dia bisa membaca sekali dengan benar, ya, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian dia bangkit, maka dia sudah tumakninah. Ya. Dia sudah sah sujudnya tadi atau rukuknya itu, ya. Baik. Qala al-khamis wa sadis ar-ruku minar ruku' wal i'tidal minhu qa'ima. Rukun yang kelima dan keenam, bangkit dari rukuk, ya. Kemudian i'tidal, berdiri tegak setelah rukuk, ya. Bangkitnya dan berdirinya. Ini dua rukun, ya. Liqali sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi warka hatta tatma'inna raqi'a thumma rfa hatta ta'tadila qa'ima. Maka rukuklah sampai tuma'ninah untuk rukuk, kemudian angkatlah bangkit sampai berdiri tegak, ya. Taib qala sabi as-sujudu liqali ta'ala wasjudu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, surat Al-Hajj tadi, ya. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai tuma'ninah ketika sujud, ya. Tuma'ninah tadi ukurannya, ya. Bisa membaca satu kali zikir, ya, yang diwajibkan. Wa yakunu sujud fi kulli raka'atin marrataini 'alal a'dha'i sab'atil madhkurati. Dan sujud itu dua kali setiap satu rakaat. Dua kali sujud dalam satu rakaat. Sujudnya di atas tujuh anggota tubuh yang tersebut dalam hadis Ibnu Abbas. Wa fihi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Al-jabhatu wa asara biyadi ila anfihi. Yang pertama adalah kening, ya. Dan beliau mengisyaratkan ke hidungnya. Jadi hidung dan kening dihitung satu, satu anggota, ya. Qala wal yadain, kemudian dua tangan, tiga, waruk batain, dan dua lutut, menjadi lima, ya. Wa atrafil qadamain, dan ujung kedua kaki, ya. Tujuh, ya. Maka tujuh anggota ini ketika sujud semuanya harus wajib nempel tanah, ya. Ketika dia di awal sujud sampai akhir, ada satu anggota tubuh ini tidak nempel tanah, tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Gitu, ya. Karena ini wajib, ini rukun. Sujud di atas anggota tubuh. Contohnya ketika dia sujud, setiap kali dia nempelkan kepalanya ke tanah, kakinya naik misalkan. Satu kaki atau dua kaki langsung. Di awal sujud langsung naik. Sampai akhir sujud tidak turun. Ya. Maka tidak sah sujudnya. Ya. Kecuali kalau di tengah sujud turun kakinya. Ya, nempel tanah. Ini tidak sempurna juga. tetapi sah itu ya. Baik. Qala Samin wa tasi arrafu min as-sujud wal julus baina sajdatain. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam lil musyi lam tsumarfa hatta tatma'inna jalisa. Rukun yang ke-8 dan 9, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Rasulullah SAW bersabda, kemudian bangkitlah, yakni dari sujud, sampai tumakninah duduk. Ya. Itu duduk tumakninah, itu dia bisa membaca satu kali zikir antara dua sujud. Ya. Qala al-ashir, at-tumakninatu fi jami'il arkan. Syarat rukun yang ke-10, tumakninah pada seluruh rukun tadi. Berdirinya, tumakninah, sujudnya, rukuknya, iktidalnya, duduknya, tumakninah semuanya. Qala, apa itu tumakninah? Wahya sukun. Tumakninah adalah sukun, diam, ya, tenang. Watakunu, berapa lama diamnya? Biqadril qaulil wajibi fi kulli ruknin. Sekadar diamnya dia itu ucapan yang wajib, yaitu zikir yang wajib pada setiap rukun. Ya. Kalau rukuk ya satu kali membaca Subhana Rabbiyal Azim. Gitu. Kalau duduk di antara dua sujud ya sekali membaca Rabbi Firli. Ya. Taib itu ukuran tumaknina. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha. Bi sholatihi, bi jamil arkan. Karena Rasulullah memerintahkan orang yang salah sholatnya tadi untuk tumaknina pada setiap rukun. Wali amrihi lahu, bi i'adati sholati, litarkihi tumaknina tafiha. Dan juga berdasarkan perintah Nabi SAW kepada dia untuk mengulang sholatnya karena tidak tumaknina. Berarti kalau tidak tumaknina, tidak sah sholatnya. Maka ketika bermakmum pada imam yang cepat, kita belum bisa baca zikir, sudah bangkit. Bangkit, belum baca zikir, sudah dia sujud lagi. Nah, setiap rukun kita ketinggalan. Nah, maka yang demikian tidak sah sholatnya. Taib qala lahadi ashar at-tasahudil akhir, tasahud yang akhir. Qala liqali ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla. An yufrodo alaina at-tashahuda assalamu alallahi min ibadihi. Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu kita mengucapkan sebelum diwajibkan tasahud keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Ya. Kekala Nabi SAW, maka Rasul memerintahkan, la takulu assalamu alallah. Ya. Jangan kamu ucapkan assalamu Allah, keselamatan atas Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan li'anallahu wassalam, karena Allah itu assalam, keselamatan itu dari Allah ya. Maka tidak pantas Allah didoakan keselamatan gitu. Keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Li'anallahu wassalam, dialah assalam itu, keselamatan itu ya. Baik. Walakin qulu ya, akan tetapi ucapkan. Ini kemudian diajari at-tahiyat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatu lillah. Qala fadalla qawluhu radhiyallahu anhu qabla an yufrada ala annahu fardun ya. Maka ucapan Ibnu Mas'ud sebelum difardukan tahiyat ini menunjukkan bahwasanya tahiyat tasahud itu adalah sesuatu yang fardu ya. Taib. Qala tsani asyar al-julusu lit-tasyahudil akhir. Yang ke-12 duduk untuk tasyahud akhir li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama alaihi. Karena Rasulullah melakukannya dan terus-menerus melakukannya. Wa qala, dan beliau bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Qala salis asyar at-taslimu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahlilu at-taslim. Yang ke-13, rukun yang ke-13 adalah salam. Berdasarkan sabda Rasul dan yang menghalalkan salat adalah salam. Fayaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi. Dan taslim di sini maksudnya adalah taslimatan, ya, dua kali salam kanan dan ke kiri, ya. Baik. Qala Rabi Asar tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuhu. Rukun yang ke-14 urut, ya, tertib dari rukun-rukun yang telah disebutkan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattaban. Karena Rasulullah melakukannya dengan tertib. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa 'allamaha al-musi'a fi sholatihi bi qawlihi tsumma. Dan juga Rasul mengajarkan orang yang salah sholatnya itu dengan ataf tsumma, ya. Tsumma allati tadullu 'ala tartib, ya. Huruf summa itu menunjukkan urut, ya. Baik. Qalal masalatul khamisah fi wajibatiha. Kemudian masalah yang kelima adalah kewajiban-kewajiban sholat. Qala wa wajibatuha tamaniyatun. Kewajiban-kewajiban sholat ada 8. Tabtulu sholatu bitarkiha amdan wa tasqutu sahwan wa jahla. Dan batal sholat dengan meninggalkan kewajiban ini dengan sengaja. Dan gugur kewajiban ini kalau lupa atau bodoh. Kalau tidak tahu hukumnya. Ya, tidak dia kerjakan karena tidak tahu. Tidak dia kerjakan karena lupa. Maka gugur kewajibannya. Yakni tidak batal sholatnya. Tetapi wajibu lisahwi am anha sujudasahwi. Maka tapi wajib. Karena sebab lupa, meninggalkan kewajiban karena lupa, untuk sujud sahwi. Qala wal farqu bainaha wa bainal arkan. Perbedaan kewajiban sholat dan rukun sholat. Anna man nasya ruknan lam tasihha sholatuhu illa bil ityani bihi. Orang yang meninggalkan lupa satu rukun, maka tidak sah sholatnya sampai dia mendatangkannya. Ya. Misalkan di rakaat pertama, dia lupa tidak membaca Fatihah. Rakaat pertama tidak baca Fatihah. Maka rakaat pertama ini seolah-olah tidak ada. Ya. Rakaat pertama ini seolah-olah tidak sah. Maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, kemudian sujud. Ya. Baru sah sholatnya. Itu. Ini kalau rukun. Walaupun lupa, maka harus diulangi. Ya. Sebagian rakaat. Maka satu rokaat tadi tidak teranggap, tidak sah satu rokaat tadi, walaupun satu rukun. Contohnya tadi, tidak baca Al-Fatihah saja. Maka rokaat yang tidak ada Fatihahnya itu seolah-olah tidak ada rokaatnya. Ya. Atau lupa tidak rukuk. Ya. Setelah Fatihah langsung sujud, misalkan. Ya. Atau lupa tidak itidal, setelah rukuk langsung sujud. Ya. Nah, maka rokaat ini seolah-olah tidak ada, walaupun dia lupa. Ya. Untuk sah, maka dia harus datangkan lagi. Misalkan sudah 4 rokaat, ya. Maka rokaat yang pertama tidak teranggap tadi, maka seolah-olah dia baru 3 rokaat. Dia berdiri lagi rokaat untuk mengganti yang rusak tadi. Gitu. Ini makna lam tasih sholatuhu illa bil ityan bihi. Tidak sah sholatnya kecuali dengan mendatangkannya. Ya. Mendatangkan rukun tadi itu tadi. Mendatangkan satu rokaat penuh. Ya, tidak berdiri baca Fatihah tok kemudian duduk lagi ndak, ya, tapi satu rakaat penuh karena rakaat yang kurang rukunnya itu seolah-olah ndak ada rakaatnya, ya, ndak teranggap rakaatnya gitu. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudu sahwi, sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban salat karena lupa maka cukup dengan sujud sahwi, ya, tidak melakukan tasyahud awal misalkan, ya. Tasyahud awal lupa, ya. Maka tidak perlu dia mengganti satu rokaat, ya. Dia cukup sujud 2 kali sudah menggantikan kewajiban tadi. Ya. Taib fal qala fal arkan au kadu minal wajibati, maka rukun itu lebih ditekankan, ya, daripada kewajiban. Wa bayanuha ala nahwil ati, maka penjelasan wajib-wajib sholat itu berikut ini. Qolal awal. Jami'ut takbirati Ghairu takbiratul ihram, seluruh takbir selain takbiratul ihram. Wa huwa ma yusamma bitakbiril intiqali. Itu selain takbiratul ihram dalam salat itu namanya takbir intiqal, ya. Takbir untuk menunjukkan perpindahan satu rukun kepada rukun berikutnya, ya. Dari berdiri ke rukuk, ya. Kemudian dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, ya. Itu takbir intiqal, ya. Hukumnya wajib. Liqol Ibnu Mas'udin, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Berdasarkan sabda ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada setiap kali mengangkat tubuhnya atau menurunkan tubuhnya, setiap kali berdiri atau duduk, yakni dalam salat, ya. Qala wa qad faqat wa dhaba an-nabi sallallahu alaihi ila an mata wa qad qala sallu kama raaitumuni usolli, dan juga yang menunjukkan wajibnya takbir Rasul sallallahu alaihi senantiasa melakukannya, ya, senantiasa menjaga perbuatan ini, ya. Qala athani qalu sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfaridi. Ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, ini keluar makmum. Makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Qala li hadis Abi Hurairah kana Rasulullah SAW. Yukabbiru hina yakumu ila sholati. Thumma yukabbiru hina yarka'u. Thumma yakulu. Sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar rak'ati. Thumma yakulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd. Adalah Rasulullah SAW, beliau bertakbir ketika berdiri untuk sholat, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk, kemudian mengucapkan dalam keadaan beliau berdiri rabbana wa lakal hamd. Taib qala salis, qauluhu qaulu rabbana wa lakal hamd lil ma'mumi faqat. Kemudian ucapan Rabbana walakal ham bagi makmum saja. Yakni wajib, ya. Amal imam wal munfarid fayusannu lahumal jam'u bainahuma. Sedangkan bagi sholat sendirian, bagi imam, hukumnya sunnah. Ya. Sami Allah liman hamidah dan Rabbana walakal ham ini. Ya. Sedangkan makmum hanya Rabbana walakal ham. Qala li hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim wa li hadits Abi Musa wa fihi wa idza qala sami Allahu liman hamidah yakni al-imam faqulu rabbana wa lakal hamd yakni lil ma'mum, ya. Dan jika dia imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian yaitu makmum rabbana wa lakal hamd, ya. Baik, qala Rabbi qulu subhana rabbiyal azim marratan fir ruku. Kewajiban yang keempat adalah zikir rukuk subhana rabbiyal azim satu kali, ya. Yang wajib satu kali, yang kedua ketiga sunnah, ya. Taib qala al-khamis qalu subhana rabbiyal a'la marratan fi sujud. Kemudian zikir subhana rabbiyal a'la ketika sujud satu kali. Liqali Hudzaifah fi hadithihi kana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Qala wa tusannu ziyadatu fit tasbih fi sujud war ruku' ila thalathin. Dan disunnahkan menambah tasbih ketika sujud dan ketika ruku' sampai tiga kali. Ya. Baik. Qala sadis qalu qauluhu rabbi firli baina sajdataini. Kemudian ucapan zikir duduk di antara dua sujud yaitu al-rabbighfirli. Li hadithi Hudzaifata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini rabbighfirli rabbighfirli. Taib wadih, ya. Qala sabi at-tasyahudul awwalu ala ghairi man qama imamuhu sahwa. Tasyahud awal untuk orang yang imamnya tidak lupa, ya. Yaitu makmum Kalau imamnya lupa duduk tasahud awal, imamnya berdiri, maka makmum tidak disunahkan, tidak diwajibkan berdiri, duduk ya. Dia wajib ikut imamnya berdiri itu. Taib, ini tasahud awal ya. Qala fa innahu la yajib alaihi li wujubi mutabaatihi. Maka ketika imamnya lupa tasahud awal ndak tasahud awal, imamnya langsung berdiri, maka makmum juga wajib berdiri karena dia wajib mengikuti imam. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nasyal awwala lam ya'ud ilaihi. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa tasahud awal, beliau ndak duduk, ndak mengulang itu ya. Wa wajabarahu bisujudi sahwi, kemudian tasahud awal ini ditambal dengan sujud sahwi ya. Diganti dengan sujud sahwi. Wa tasahudul awwalu huwa, dan tasahud awal itu adalah attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini lafaz ini disebut tasyahud karena mengandung syahadatain ya. Mengandung lafaz syahadatain ya. Maka disebut tasyahud, atau juga disebut dengan at-tahiyat karena mengandung lafaz at-tahiyat ya. Taib, kalau asamin al-julus lahu, duduk untuk tasyahud awal. Qala li hadis Ibn Mas'udin marfu'an idza qa'atum fi kulli rak'ataini faqulu attahiyatu lillah. Berdasarkan hadis Ibn Mas'ud yang marfu, beliau berkata, jika kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkan attahiyatu lillah. Qala wa li hadis Rifa'ah Ibn Rafi, qala fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'in waftaris fakhidhaka al-yusra thumma tasahhad. Maka jika kalian duduk di tengah sholat, maka tumakninahlah dan duduklah di atas kakimu yang kiri ya. Kemudian tasahhudlah. Taib, ini 8 wajib-wajib sholat ya. Qala al-masalatu sadisah fi sunaniha, masalah yang keenam tentang sunnah-sunnah sholat. Wahya nau'ani sunanu af'alin wa sunanu akwalin. Itu ada dua macam, sunnah-sunnah yang merupakan perbuatan dan sunnah-sunnah yang merupakan ucapan. Qala amma sunanul af'al faraful yadaini ma takbiratil ihrami. Itu mengangkat kedua tangan bersamaan ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku, dan mengangkat tangan ketika ruku. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangkit darinya. Wa hattihima akibadzalika, kemudian menurunkan kedua tangan setelahnya. Qala li anna Malik ibnil Huwairis kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Ini berdasarkan dalil dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu bahwasanya ketika beliau salat, ketika takbir beliau mengangkat kedua tangannya, ketika rukuk mengangkat kedua tangannya, ketika bangkit dari rukuk mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu ya. Qala wa wattul yumna wa wattul yamin ala shimal wa ja'alihima ala sadrihi hala qiyamihi. Kemudian sunnah berikutnya dari perbuatan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya. Bukan tangan kirinya yang di atas ya, tangan kanan di atas tangan kiri, dan menjadikan keduanya di atas dada ketika berdiri. Qala wa nadrahu fi maudhi'i sujudihi. Kemudian sunnah berikutnya perbuatan dalam sholat adalah melihat tempat sujud, pandangannya ke arah tempat sujud. Qala wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'ima. dan memisah antara kedua kakinya ketika berdiri. Ya, ini kakinya tidak rengket gini ya, tidak mepet, tetapi berjarak ini ya. Baik. Qala wa qabdu rukbatayhi biyadayhi mufrijatail asabi fi ruku'ihi. Kemudian menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya. Tidak digenggam gini ya. Buka ya. Ketika menggenggam lututnya ketika ruku ya. Qala amattu dhahrihi fihi. Kemudian memanjangkan punggungnya ya. Diluruskan ketika ruku, tidak dibongkokkan ya. Tidak bungkuk tetapi lurus punggungnya ya ketika ruku ya. Qala wa ja'ala ra'sihi hiyalahu. Kemudian kepalanya itu sejajar dengan punggungnya juga ya, tidak dongak atau terlalu turun ya, tetapi lurus dengan punggungnya. Taib ini sunnah-sunnah af'al ya. Qala amma sunanul aqwal. Qala faka du'a il istiftah wal basmalah. Sunnah-sunnah yang merupakan ucapan seperti doa istiftah ya. Doa setelah takbiratul ihram wal basmalah dan membaca basmalah ya. Wat ta'awud dan membaca ta'awud. Wa qawlu amin dan ucapan amin. Wa ziyadatu ala qiraatil fatihati dan membaca surat selain al-fatihah ya. Wa ziyadatu ala tasbihir ruku wa sujud dan membaca lebih dari sekali tasbih ketika rukuk dan sujud. Qala wa du'ai ba'da tasyahudi qabla salam dan doa sebelum setelah tasyahud sebelum salam. Ini merupakan sunnah sunnah salat ya. Taib qala al-mas'alatu sabi'ah mubtilatuha. Yabtulu sholatu umurun najmaluha fima ya'ti. Perkara-perkara yang membatalkan sholat, maka kita sebutkan secara mujmal berikut ini. Al-awwal, yabtulu sholatu ma yabtulu toharoh. Membatalkan sholat, apa-apa yang membatalkan toharoh. Li'anna toharota syartun lisihatiha fa'idha batolati toharotu batolati sholah. Karena toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Maka kalau batal toharohnya, batal sholatnya. Qala tsani ad-dhahiku bisautin wa huwal qahqahatu. Yang kedua, tertawa dengan keluar suaranya, suara tertawanya, itu disebut dengan qahqaha. Ini tertawa dengan bersuara. Fa innahu yabtuluha bil ijma. Maka membatalkan berdasarkan ijma li annahu kal kalam bal asad, karena tertawa dengan suara itu seperti orang berbicara bahkan lebih parah. Kenapa? Walima fi dzalika minal istighfaf batala'uk al munafi li maqsudish shalah, karena ketika dia tertawa dalam salat itu menunjukkan dia meremehkan bermain-main dalam salatnya. Yang menafikan tujuan dari sholat yaitu munajat kepada Rob ya. Munajat kepada Rob ini dengan ta'zim ya, dengan pengagungan ya. Kalau tertawa itu bentuk istighfaf tadi. Amma tabassumu bila qahqahatin fa innahu la yabtuluha. Sedangkan senyum tidak ada suaranya maka tidak membatalkan, kama naqalahu Ibnul Mundhir wa ghairuhu, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Qala salis al-kalamu amdan li ghairi maslahati shalah. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan salat ya. Qala fa'an Zaid ibn Arqam qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulu minna sahibahu. Dulu kami berbicara dalam salat, seorang berbicara kepada temannya dalam salat. Wa huwa ila jambihi fi shalah, yang berada di sampingnya ketika salat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai Allah turunkan ayat dan Berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Qala fa amarna bisukut wa nuhina 'anil kalam, maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara ketika salat. Qala fa in takallama jahilan aw nasiyan la tabtul salatuhu. Kalau dia berbicara karena belum tahu hukumnya, baru masuk Islam misalkan, atau karena lupa, ya, melihat sesuatu yang bahaya, di sampingnya ada ular mendekati orang yang duduk misalkan, kemudian orang tadi ndak paham, dikasih isyarat tangannya bergerak ndak paham, maka ngomong, ya, dia ngomong ada ular misalkan, maka yang demikian tidak mengapa, ya. Baik. Demikianlah maslahat sholat itu seperti hadis Dzulyadain, ya. Ketika Rasul lupa, ya, sholatnya kurang, ya. Kemudian Rasul sudah berhenti, sudah duduk, Dzulyadain berbicara, ya. Ya Rasulullah, atuk saru sholat, ya. Am yugayar, ya. Au kamakola. Apakah sholatnya dikosor? Atau ada syariat baru, sholatnya caranya baru gitu, ya kan? Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat yang lain. Rasul menjawab, lam tuksor walam yughayyar, tidak dikosor, juga tidak dirubah sholatnya, ya. Kemudian Rasul mentakid, apa benar ucapannya Dzulyadain ini, ya. Maka para sahabat menyatakan benar, sholatnya kurang, ya. Baru 2 rakaat, gitu. Nah, kemudian Rasul membangun sholatnya dari sholat yang sebelumnya, dia beliau nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Ya. Ini kalam 5 salati sholat. Ya. Berbicara untuk kemaslahatan sholat. Ya. Juga disebutkan contohnya misalkan kalau imamnya berdiri rakaat kelima. Ya. Di tasbih, ya subhanallah, subhanallah, tidak paham. Ya, enggak, tetap imamnya berdiri membaca surat atau tetap terus melanjutkan. Nah, tasbih berkali-kali tidak paham imamnya, ya. Maka diberitahu, ya. Sholatnya tambah 5 rakaat atau ucapan yang semakna yang bisa paham imamnya tadi. Karena tidak boleh kalau makmum tahu ini rakaat kelima, tidak boleh ngikuti imam. Beda dengan meninggalkan wajib tadi, ya. Kalau meninggalkan wajib, imamnya berdiri ketika tasahud awal tadi, wajib mengikuti imam, ya. Karena kewajiban itu bisa diganti dengan sujud sahwi, ya. Nah, kalau dia menambah rokat yang kelima, dia tahu, ya, ini rokatnya bertambah, berarti sholatnya ada 5 rakaat, ya. Ini tidak boleh diikuti kalau dia tahu, ya, ini nambah rokat kelima, gitu. Nah, kalau diberitahu tasbih, subhanallah, subhanallah, tidak paham, oh, ini tidak paham imamnya, maka boleh ngomong dia, ya kan? Diberitahu itu supaya imamnya duduk harus harus berhenti, tidak boleh dia melanjutkan. Oh, sekalian ditambah sampai sampai sujud sampai ruko, tidak boleh, ya. Berarti dia nambah syariat, ya kan? Nambah sholat itu tidak boleh itu. Taib itu kalam 5 salati sholat. Ya. Taib kola. Arabi murur maratil balighati awil himar awil kalbil aswad baina yadil musalli duna maudi'i sujudihi. Lewatnya wanita yang sudah balig atau keledai atau anjing yang berwarna hitam di depan orang sholat di tempat sujud dia. Yaitu antara dia dan tempat sujudnya. Ya. Kalau jauh, enggak. Ya. Itu masih tempat sujud dia, dia lewati tadi. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi misla akhiratir rahli. Jika salah seorang di antara kalian sholat, maka menghalangi dia jika antara dia dengan orang yang lewat itu seukuran belakang pelana, pelana unta, ya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Kalau tidak ada antara dia dengan tempat sujudnya tadi orang lewat itu seukuran akhir pelana itu di tempat apa sandaran orang naik unta itu ada tempat pelana yang setinggi satu hasta, ya, satu dhira ini. Taib. Maka memutuskan sholat dia, khimar, wanita, dan anjing hitam. Ya. Itu kalau lewat di depan, depan dia, tempat sujud dia. Ya. Kalau di luar tempat sujud, maka tidak. Ya. Warrohlu, huwa ma yarkabu alaihi alal ibil. Rohel adalah pelana yang dinaiki di atas unta. Ya. Wahuwa kasurut lil faros. Dia seperti kalau yang kita tahu pelana kuda, ya kan, pelana kuda tempat untuk duduk di kuda itu, ya. Baik. Wa mu'akhirati rahli miqdaruha dhira'un, dan bagian belakang pelana itu ukurannya satu hasta panjangnya. Fayakunu hadzal miqdar huwal mujzi'u fis sutrati, maka ukuran ini, ya, yang sah digunakan untuk sutroh. Taib qala al-khamis kasful aurati amdan, pembatal yang kelima terbukanya aurat secara sengaja, ya. Auratnya tadi wanita atau laki-laki, ya. Ada batasannya tadi. Lima taqaddama fi surut, ya, karena menutup aurat merupakan syaratnya salat, ya. Kalau dia buka dengan sengaja, maka dia menggugurkan syaratnya. Ya, kalau syaratnya gugur, maka sholatnya juga gugur. Qolal sadis istidbarul kiblah li'anna istiqbalaha syartun li sihhati sholat. Membelakangi kiblat, karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Qolal sabi ittisalun najasati bil musalli. Adanya najis pada orang yang sholat, baik tempatnya, pakaiannya, atau tubuhnya, ma'al ilmi biha, ya, dalam keadaan dia mengetahui ada najis. Qala wa tadhkuruha idza lam yuzilha fil hal, dan dia ingat ada najis ketika dia tidak segera membuangnya, ya. Kalau segera dia buang, maka sah sholatnya. Qala samin tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udrin, meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat dengan sengaja tanpa udzur, ya. Qala tasi al amalul kathiru min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal akli wa surbi amda. Yang kesembilan, berbuat perbuatan yang banyak, amalan yang banyak bukan dari perbuatan salat tanpa ada darurat, ya, seperti makan, minum, berjalan, ya, lari dengan sengaja. Kalau darurat, ya, dikejar musuh misalkan, dalam keadaan perang misalkan, atau dikejar perampok, ya, waktu sholat, maka dia sholat sambil lari, maka tidak mengapa, ya. Taib qala al-asir al-istinad li ghairi udhrin, bersandar ketika sholat nyender, ya, tanpa ada udur. Ya. Kalau ada udur, dia tidak kuat, sakit kakinya, maka tidak mengapa. Lian al qiyam syartun li sihhatiha, karena berdiri itu syarat sholat. Qala al hadi asar ta'amudu ziyadati ruknin. Fi'li ka ziyadati fir ruku wa sujud. Ya. Sengaja menambah rukun perbuatan, seperti menambah ruku atau menambah sujud. Li'annahu yukhilu bihai'atiha fatabtulu ijma'an, karena dengan perbuatannya tadi dia telah menghilangkan sifat sholat. Ya. Tidak sama sholatnya berarti dengan sholatnya yang dicontohkan. Maka batal secara ijma'. Ya. Kalau dia sengaja itu bisa bisa kufur dia. Ya. Karena membuat syariat baru. Ya. Taib. Qala athani asyar ta'amudu takdimi ba'dil arkan ala ba'din, menyengaja mendahulukan sebagian rukun dari yang lain, ya. Berdiri kemudian sujud dulu baru rukuk misalkan, ya. Kenapa li'anna tartibaha ruknun kama taqaddam, karena urut merupakan rukun dari sholat seperti yang sudah lewat, ya. Qala salis asyar ta'amudu salam qabla itmamiha, menyengaja mengucapkan salam sebelum selesai, ya. Setelah sujud duduk di antara sujud langsung salam, ya. Baik. Qala Rabbi Azhar ta'ammudu ihalatil makna fil qiraati. Ai qiraatul Fatihati di annaha ruknun. Sengaja menghilangkan makna dalam membaca, yaitu dalam baca Al-Fatihah, ya. Maknanya dirubah atau keliru, ya. Bacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, misalkan Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, gitu. Ini rusak maknanya, ya. Rusak maknanya, ya. Mukhatabnya jadi mutakallim, ya. Bermakna rusak maknanya, maka tidak sah. Karena Fatihah rukun dari sholat. Kalau yang salah itu surat selain Fatihah, ya, kita tahu imamnya sholat, tapi mau membetulkan tuh sudah lewat. Kalau dibetulkan akan bikin apa, was-was tambahan, tambah sulit, ya. Misalkan satu ayat salahnya dua, gitu. Salahnya harokat misalkan, ya. Kalau dibetulkan nampak nanti imamnya ini tambah bingung, gitu. Tambah bolak-balik misalkan. Oh, ini sudah tidak dibetulkan misalkan, itu sah sholatnya, ya, karena surat selain Al-Fatihah tadi itu bukan rukun, gitu, ya. Taib. Maka kalau imamnya salah dalam bacaan selain Fatihah itu sah sholatnya, ya. Taib. Tapi tidak boleh disengaja, ya. Kalau itu tadi Al-Fatihah yang salah, itu kalau merusak makna itu tidak sah tadi, ya. Taib qala al-khamis asar fasfun niyati bitaradduti bil fasqi, merusak niat ketika sholat, sudah masuk sholat dia misalkan perutnya mules misalkan, wah ini dibatalkan atau lanjut, ini mau lanjut atau dibatalkan, ya, dia ragu, taraddud itu, maka rusak niatnya, rusak sholatnya karena niatnya rusak, ya kan. Atau ada sesuatu, wah, ingat tadi dompetnya ketinggalan tempat wudhu misalkan, ya. Wes, sudah, diambil dulu atau di selesai sholat, ya, sudah. Dia ragu, taradud terus, ya, maka rusak sholatnya, ya. Qala wa bil azmi alaih, atau berazam membatalkan niatnya, sudah, enggak sholatnya nanti saja, saya mau ini dulu misalkan. Di anas tidak matan niat syartun, karena terus menerus niat dalam sholat itu syarat, ya, itu tadi syarat itu yastamir, ya, yastamir mahu, harus terus bersama dengan amalannya, gitu, ya. Kalau dirusak di tengah-tengah amalan syaratnya tersebut, maka rusak amalannya juga, ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi lahuna. Nasallallahu at-taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Baik. Baik, ini ada yang minta diulang tentang aurat wanita yang sholat di rumah. Wanita auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Kecuali wajah dan telapak tangan ketika di rumah. Kalau di depan orang asing, ya, di Masjidil Haram misalkan, ya, banyak orang, atau di tempat sholat Id misalkan, atau di safar misalkan, kita safar mampir di masjid, masjidnya tidak ada penutupnya, ya, kelihatan orang lain, maka semua tubuhnya aurat, ya, karena tadi almar'atu auratun, ya, Rasulullah SAW menyatakan wanita itu aurat, ya, yaitu seluruh tubuhnya aurat, ya. Taib, ini aurat wanita. Yang kedua, di mana membaca Al-Fatihah yang afdal bagi makmum pada sholat zuhur, ya. Taib, di sebagian ulama menyebutkan dimanapun dia membaca maka boleh, dan lebih utama ketika itu terbagus untuk dia, ya. Kalau nanti ditunggu, wah, bacanya nanti setelah imamnya baca surat misalkan, ternyata lupa, ya, atau ternyata imamnya baca surat pendek, dia baca Fatihahnya enggak sempat, itu kan, Maka dia membaca ketika imam baca pun tidak apa-apa. Ya. Dalam hadis Ubadah bin Shamit, ya, ketika Rasul sholat subuh, kemudian selesai sholat Rasul bertanya, siapa yang ikut membaca bersama aku tadi? Gitu. Maka para sahabat menjawab mereka. Mereka membaca bersama Rasul. Ya. Kemudian Rasul menyatakan, la taf'alu, jangan kamu lakukan, illa bifatihatil kitab, kecuali al-fatihah saja. Ya. Boleh baca bareng imam, fatihah itu maksudnya. Ya. Berarti, ya fatihah itu harus dibaca. Mana tempatnya? Yang paling bagus untuk dia. Ya. Dan yang paling selamat memang ya ketika masuk sholat, tasa apa, istiftah segera baca, ya kan? Itu nanti kalau khawatir itu tadi, kalau nunggu nanti pas selesai imam baca fatihah kemudian nunggu imam baca surat ternyata imamnya suratnya pendek misalkan, ya dia tidak punya kesempatan berarti dia mukhil ya lil rukni, dia tidak melakukan rukun, tidak sah sholat dia, dia harus berdiri sendiri nanti kalau imamnya salam dia kurang satu rakaat, ya dia nambah gitu. Taib, maka dia membaca pada tempat yang paling baik bagi dia untuk melakukannya. Tidak mengapa, walaupun bersama dengan imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Ya. Taib, karena hadis Ubadah bin Shamit tadi. Ya. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan, ikut baca bareng imam, kecuali Al-Fatihah saja. Kalau Al-Fatihah boleh. Ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kecil itu sebelum balik ya. Amalan itu pahala dicatat ya. Kalau dosa tidak dicatat. Maka tidak ada kewajiban mengulang. Itu makna rufi al-qalam bagi sobi itu. Dia berbuat dosa itu belum dicatat dosanya ya. Tapi kalau dia berbuat baik sama bapaknya dididik, ayo nak sholat nih, dia bisa sholat sempurna sholatnya, sah sholatnya, dapat pahala dia, bapaknya juga dapat pahala, ya, sah puasa, ya, sah puasanya, ya, dia dapat pahala. Ya. Kalau dia batalkan puasanya, ya, belum dosa dia, belum wajib dia puasa, tidak dicatat dosanya. Taib. Allahu a'lam bishawab. Ilahuna. Barakallahu fikum tafaddalu.